aku tidak pernah menghilangkan siapapun untuk menggantikan dengan yang lain. Hanya saja, berusaha untuk tetap baik-baik saja membuatku tak bisa bertahan dalam kepura-puraan. Ya, itu saja. Kau pikir aku telah berubah? Atau tiba-tiba saja aku menghilang tak tahu kemana? Sedangkan di situ, kau berpikir tak pernah melakukan kesalahan. Apakah kau tahu? Mengenalmu telah menjadikanku seorang yang lebih tahu diri. Mulanya sekedar menyapa, hingga pada akhirnya menjadi sendiri. Ya, lagi-lagi seperti itu. Kau tahu? Sebenarnya, bukan aku yang menginginkan untuk membuka hati. Hanya saja, aku tak mampu menahan emosi untuk tidak berburu dalam menaruh simpati. Jika kau temukan aku berbeda, bukan aku yang meminta. Atau, kau temukan aku dalam keadaan yang tak sama. Bukan aku yang inginkan. Hanya saja, menjadi nyaman dalam kepura-puraan tak menjadikanku semakin kuat dalam bertahan. Justru, hanya akan membuatku jatuh dalam kebohongan yang kau katakan lagi dan lagi. Sebentar saja, dengarkanlah. Aku tak pernah ingin menghilangkan siapapun dan menggantikannya dengan yang lain. Hanya saja, aku tak mau terlampau lama menetap dalam ketidakjujuranku pada diri. Tidur dalam kenyamanan yang semu, tak tahu arah, dan berakhir pada harapan yang akan mati dengan sendirinya.